بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كذلك لا بد أن يكون الداعية صابرا على ما يعترضه هو من الأذى لأن الداعية لا بد أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل وها هم الرسل salawatullah wa salamuhu alaihim udhu bil qawli wa udhu bil fi'li ikra' qawlallahi azza wa jalla kathalika ma atal ladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ma ra'yuka في من يأتيه الوحي من ربه ويقال في وجهه إنك ساحر أو مجنون لا شك أنه يتأذى ومع هذا فالرسل صبروا على ما أوذوا بالقول وعلى ما أوذ بالفعل انظر إلى أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام كانوا عليه الصلاة والسلام كان قومه يمرون به وهو يصنع الفلك ويسخرون به فيقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ولم يقتصر الأمر بهم على السخرية به بل توعدوهم بالقتل قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين أي من المقتولين رميا بالحجارة هنا توعد بالقتل مع تهديد بأن قد رجمنا غيرك إظهارا لعزتهم وأنهم قد رجموا آخرين وأنت منهم ولكن لم يثن نوحا عليه الصلاة والسلام عن دعوته بل استمر حتى فتح الله بينه وبين قومه كتب لي بارك الله فيكم Demikianlah seharusnya sang da'i untuk bersabar apa yang menghadang dia dari gangguan dan pesakitan. Karena seorang da'i mesti akan disakiti. Apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dan ini mereka para rasul salawatullah wasalamuhum alaih udhu bil qawli, mereka telah disakiti dengan ucapan dan mereka disakiti dengan perbuatan. Baca firman Allah Jalla wa'ala, demikianlah tiadalah datang orang-orang sebelum mereka dari kalangan rasul kecuali mereka mengatakan tukang sihir dan atau orang gila. Bagaimana pendapat engkau terhadap seseorang yang datang kepadanya wahyu dari Rabbnya, lalu dikatakan di hadapannya, engkau adalah tukang sihir, atau engkau adalah majnun, orang gila. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Bersamaan dengan ini, para rasul bersabar atas mereka ma'udzu bil qaul, dengan apa yang mereka disakiti, baik dengan ucapan atau mereka disakiti dengan perbuatan. Lihatlah rasul pertama kali, Nuh alaihi salatu wassalam, di saat kaumnya melewati beliau dan di saat beliau membuat bahtera, mereka mencela, mereka menghina. Lalu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berkata, jika kalian menghina kami, maka sesungguhnya kami suatu saat akan juga menghina kalian sebagaimana menghina kami. Dan akan kalian mengetahui, tatkala azab datang menghinakan dan terjadi azab yang pedih. Yang megang kitab ini tertulis surat Nuh, tetapi yang benar Hud, barakallahu fikum. Perkaranya tidak hanya sebatas mencela dan menghina, bahkan mereka berjanji untuk membunuh, mengancam untuk membunuh beliau. Mereka mengatakan, jika engkau tidak berhenti wahai Nuh, niscaya engkau benar-benar termasuk orang yang dirajam. Allahu Akbar. Termasuk orang-orang yang akan mati dengan lemparan batu. Di sini adalah tawa'udun bil qatl, sebuah ancaman dengan dibunuh. Ma'atahdidin, janji bersama ancaman, kami akan benar-benar merojammu sebagaimana kami telah merajam selain engkau. Tujuannya untuk menampakkan iz, kemuliaan mereka, bahwa mereka mampu dan telah melakukan atau merajam orang-orang lain selain dari Nabi Nuh, dan engkau termasuk dari mereka. Ma'asyirat du'at ilallah, adakah di antara kita yang mendapatkan ujian seperti ini? Kalau mungkin ada ancaman dibunuh, mungkin kita yang salah dan jelek akhlaknya. Barakallahu fikum. Kita yang mengundang amarah mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ketulusan, kebagusan akhlak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ternyata harus mendapatkan ujian seperti ini. Dituding sebagai seorang tukang sihir. Saya kira tidak ada. Kita ini pernah dituduh, Ustaz itu penyihir. Saya kira belum ada. Atau barakallahu fikum dituding gila. Kayaknya belum pernah. Atau diancam untuk kemudian dibunuh, barakallahu fikum. Namun pelajaran penting, ancaman, celaan, caci makian tidak menghentikan langkahnya Nabi Nuh di dalam dakwah. Allahu Akbar. Ini gambaran seperti di depan. Kalau yang menghadang ini adalah ahlul batil, tapi kalau yang menghadang dakwah itu adalah sebuah kebenaran, Anda yang salah. Bagaimana sikapnya tadi? Harus rujuk cepat kembali kepada kebenaran. Ya akhi, ana diuji oleh fulan. Dihadang dakwah saya. Lah sekarang dia menghadang dakwahmu ini. Kenapa? Mungkin ada kekeliruan dan kesalahan. Kalau dia menghadang dengan jalan yang benar, berarti Anda harus kembali. Tapi kalau yang menghadang engkau adalah ahlul batil, jangan, barakallahu fikum, menghalangi dan menahan engkau untuk melaju ke depan, berjalan, barakallahu fikum. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah diuji dengan sedemikian rupa ujian, tidak menyurutkan langkahnya untuk terus berjalan mendakwahkan agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala. An da'wati balistamar, terus menerus sampai pada akhirnya Allah bukakan sebuah kemenangan pada diri Nabi Nuh dan kaumnya, barakallahu fikum. Wal akibatu lil muttaqin. Tapi untuk menuju nilai dan hasil yang mulia ini, coba baca perjalanan para nabi dan rasul. Pahit jalannya, perih jalannya, menyayat lubuk sanubari kita, barakallahu fikum. Tetapi berakhir dengan sebuah kemenangan. Rahimani wa rahimakumullah. Para nabi dan rasul ingin melenyapkan ujian itu, enggak bisa. Karena memang itu adalah sebuah keputusan ilahi yang tidak mungkin akan berubah. Bagaimana? Kok enggak mungkin akan berubah? Iya. Rasul setelahnya. Rasul setelahnya. Rasul setelahnya sampai rasul yang diutus ke tengah kita. Semakin bertambah besar ujian dan cobaan, barakallahu fikum. Maksudnya, beliau ingin menjelaskan, da'i ilallah, dia memikul amanat tugas para nabi dan rasul sebagai perantara antara umat ini dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita telah memikul tugasnya para nabi dan rasul, berarti bersiap-siap. Tentu ini sebuah peringatan untuk jangan sampai Anda itu bermanhaj manhajnya pramuka. Tidak mau mendapatkan ujian dan coba. Yang penting senang. Di situ senang, di sana senang, di mana-mana kepingin jadi orang yang selalu senang. Sudah kita menyebutkan ucapan para ulama kita, dengan adanya ujian dan cobaan, Allah ingin menampakkan syariatnya. Allahu Jalla wa'ala ingin menampakkan kebenaran risalah Nabinya alaihi salatu wassalam. Wathani kedua, Allahu Jalla wa'ala ingin menampakkan rijal, para tokoh-tokoh pengikut barakallahu fikum setia kebenaran itu barakallahu fik. Allah akan nampakkan dari hikmah ujian dan cobaan barakallahu fikum itu turun. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza Ibrahim alaihi salatu wassalam qabalahu qaumuhu birrafdi bal shaharu bihi bainan nas qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun thumma tawa'aduhu bil ihraqi qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin fa'auqadu naran azimatan waramauhu bil manjaniq libu'dihim anha lishiddati hararatiha walakin qala rabbul izzah wal jalali kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim fakanat bardan. Wasalaman wa naja minha fakanatil akibatu li Ibrahima wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Dan ini Ibrahim yang kaumnya menghadapi beliau dengan penolakan. Bahkan penolakan ini ditampakkan dan dimasyhurkan di tengah manusia. Allah menukilkan ucapan mereka, bawalah Ibrahim di hadapan seluruh manusia agar mereka benar-benar, agar mereka menyaksikan. Ya Allah, Nabi Ibrahim mau dipermalukan di hadapan seluruh manusia barakallahu fikum. Tidak hanya itu saja, kemudian mereka berjanji untuk membakar, tentu janji dengan ancaman. Mereka mengatakan, bakarlah dia, mintalah pertolongan kepada Tuhan kalian kalau kalian ingin mengerjakan. Mereka nyalakan api yang sangat besar dan mereka melempar Nabi Ibrahim ke tempat kobaran api itu dengan al-manjaniq. Kalau bahasa kita ya, tapal raksasa. Besar. Antum sendiri bagaimana umat terdahulu besarnya, dan bisa antum bayangkan betapa besar alat ini untuk melempar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa mereka melemparnya dengan itu? Alasannya karena jauhnya posisi mereka dengan Nabi Ibrahim. Kenapa kok jauh? Karena panasnya yang mengerikan dan menakutkan. Barakallahu fikum. Kalau semua rakyat dikerahkan untuk membawa kayu bakar, kira-kira kayu bakar seberapa yang akan tertumpuk? Lalu kemudian disulut dengan api, menyala, membara. Mereka tidak mungkin akan bisa mendekat. Mau bawa Nabi Ibrahim, ngikat, terus dibawa. Tidak akan mampu. Mereka memakai manjanik untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api barakallahu fikum. Siapakah yang mengendalikan api? Siapa barakallahu fikum? Mereka? Tidak. Mereka sendiri menjauh. Bagaimana akan mampu mengendalikan api? Pengendalinya Rabbul Izzah wa Rabbun Nar, Allahu Jalla Subhanahu. Bagi Allahu Jalla wa Ala gampang, mudah. Allah berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah engkau sebuah keselamatan buat Ibrahim. Terus, apa yang mereka bisa perbuat dengan api yang sudah dingin? Mungkin kobarannya menjulang tinggi. Dalam perhitungan mereka, Ibrahim akan mati, selesai, padam dakwahnya. Ternyata Nabi Ibrahim duduk di tempat yang dingin. Kemudian, fakanat bardan, menjadi dingin, selamat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sekali lagi beliau mengingatkan, demikianlah akibat baik bagi Nabi Ibrahim. Mereka ingin dengan Nabi Ibrahim ini menipu banyak pihak. Kami jadikan mereka-mereka yang merugi, kata Allah Jalla Subhanahu. Tapi coba lihat perjalanan untuk meraih akibat yang baik, ternyata penuh dengan ujian dan cobaan. Tentunya bagi kita sebagai sebuah bimbingan, sekali lagi mempersiapkan mental kita. Mental itu akan terbentuk dengan ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Sehingga untuk menjawab semua tantangan hidup ini dengan ilmu dan amal, kita yakin barakallahu fikum, walaupun pahit dalam perjalanan, namun di ujungnya adalah manis dan indah. Tinggal sekarang, sabarkah kita untuk menghadapinya? Contoh dan teladan sudah ada. Sudah kita sampaikan di depan. Kita harus memiliki landasan yang kokoh dan kuat untuk duduk bercokol, musabarah dalam ujian dan cobaan. Keikhlasan yang benar-benar terpatri dan selalu berada dalam bingkai dan koridor syariat Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha Musa alaihi salatu wassalam tawa'adahu Fir'aunu bil qatl. Ini Nabi Musa yang telah mendapatkan ancaman dari Fir'aun untuk membunuhnya. Dharuni, biarkan aku aktul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyuzhira fil ardil fasad. Fatawa'adahu bil qatli walakin akhiru walakinna akhiral amri kanatil uqba li Musa alaihi salatu wassalam wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Fir'aun bersesumbar menantang, menganggap kekuasaannya, kemampuannya, kekuatannya akan mampu menghabiskan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Biarkan saya membunuh Musa. Biar. dia berdoa kepada Rabb-nya. Sesungguhnya aku takut, aku khawatir, kata Fir'aun, laknatullah alaih. Saya takut Musa ini menukar agama kalian, atau dia tampil menjadi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya Allah, penjahat, perusak besar dan berat ngaku menjadi muslim, orang yang melakukan perbaikan. Lalu orang yang melakukan perbaikan dituding dan dituduh menjadi orang yang melakukan pengerusakan. Ini kan termasuk ujian. Antum, kita ini dikatakan pemecah belah umat. Belajar menerima ucapan ini. Karena kalau kita masukkan ke dalam hati, barakallahu fikum, kita urus ucapan ini, aduh, kita tidak akan bisa mengejar pahala yang lebih dari Allah Jalla Subhanahu. Ini nuding, itu nuduh, ini mencela, ini menganggap berbagai macam. Kalau kita sibukkan diri, tidak akan selesai pertama, tidak akan berakhir, sampai engkau berakhir, barakallahu fikum, hidup di dunia ini, memetik hasil perjuangan, tidak akan berakhir. Tapi prinsip Syekhuna Mukbir rahimahullah, beliau mengajarkan kita, sudahlah, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, tak dipedulikan. Bahkan pelajaran yang berharga dari beliau. Di saat murid beliau, barakallahu fikum, mengatakan, ya Syekh, fulan ngomong tentang engkau, fulan ngomong tentang engkau. Pelajaran yang berharga. Bahaya dosaku lebih daripada celaan dan caci makian mereka. Subhanallah. Bahaya dosa yang saya lakukan lebih menakutkan dan mengerikan terhadap diriku dibanding celaan dan caci makian mereka. Bukankah ini sebuah pendidikan yang berharga buat kita ini, barakallahu fikum? Kita kan sering tanggapi kirim, tanggapi, kirim, ini tidak selesai. Kita akan terganggu untuk mengejar, dan kita akan disibukkan untuk melakukan koreksian ke dalam diri kita. Kita banyak dosa, barakallahu fikum, banyak kesalahan. Kita harus banyak beristighfar kepada Allah. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, bahaya dosa yang saya lakukan lebih dari bahaya dan ucapan mereka. Maksudnya, la yadurruni wa la yadurru dakwah, celaan dan cacian mereka tidak membahayakan dia, tidak membahayakan dakwah, tetapi yang membahayakan dirinya dosa yang dilakukan. Bukankah ini sebuah pendidikan yang sangat agung? Barakallahu fikum. Untuk kita tidak mempedulikan celaan dan caci makian, sudah kita berjalan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, ayat ini sebelumnya ayat ini ingin memberitahukan, kalau ada orang di masa engkau, anda tahu bahwa dia berjalan di atas hizbiyah, berdakwah menuju hizbiyah, menganggap orang benar sudah ada contohnya, teladannya dari Fir'aun laknatullah alaih. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah mengkhitab kaum munafikin sebagai kaum perusak. Mereka mengatakan, "Dah, kami orang yang melakukan perbaikan." Jadi jangan heran kalau ada perusak merusak manhaj, merusak ini, merusak itu, merusak dakwah, merusak penampilan dakwah. Dia menganggap dirinya sang yang memperbaiki, ada teladannya. Rahimani wa rahimakumullah. Fir'aun berjanji untuk membunuh, namun pada akhirnya akibat baik didapatkan oleh Nabi Musa, akibat buruk didapatkan oleh Fir'aun. Wa haqa bi ahli Fir'aun su'ul adzab. Azab yang pedih yang menimpa Fir'aun barakallahu fikum dan para pengikutnya. Sekali lagi, akibat yang baik ini berjalan bersamaan ujian yang sangat besar. Ketika engkau ingin mendapatkan yang terbaik di sisi Allah, berarti anda harus siap untuk mendapatkan ujian yang paling berat. Berat sesuai dengan kadar iman tentunya. Kalau engkau ingin menjadi orang yang benar-benar konsekuen di atas sunnah, bersiap-siaplah untuk mendapatkan ujian yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Ayat-ayat dan hadis memberitahukan kepada kita, ujian bala yang menimpa ternyata akan bisa menjadi penghapus terhadap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kedua, lirafid darajat, untuk mengangkat derajat seseorang melalui ujian dan cobaan. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza Isa alaihi salatu wassalam. Di dalam risalah ini kurang. Wa hadza Isa alaihi salatu wassalam hasala lahu minal adhiyah ma hasala hatta ramahu al-yahudu bi annahu ibnu baghi wa qataluhu ala za'mihim wa salabuhu. Ini Isa alaihi salatu wassalam. Terjadi pada pada diri beliau beragam gangguan dan pesakitan. Sampai kemudian orang-orang Yahudi menudingnya anak maaf-maaf bagi. Anak yang diperoleh dari hasil luar pernikahan. Anak zina, barakallahu fikum. Allahu Akbar. Beliau dituduh sampai sedemikian rupa. Padahal beliau adalah utusan dan pilihan Allah. Ibu yang melahirkan. Wanita yang suci, barakallahu fikum. Dan disucikan oleh Allah. Kenapa ajib dan heran mereka menghadapi kenyataan demikian, sementara Allah mampu menciptakan seseorang dari tidak ada ibu dan tidak ada bapa. Sampai kemudian muncul tudingan dan tuduhan. Tidak hanya beliau dituduh anak yang kotor, barakallahu fikum, Tentu ini adalah sebuah celaan terhadap al-om, celaan terhadap bab kakeknya atau abul om, lebih dari itu celaan kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala yang memilih seorang utusan dari anak yang didapatkan luar pernikahan. Celaan barakallahu fikum. Tidak cukup sampai di situ. Mereka berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka ingin menyalibnya. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala yang mengatur, melindungi, menjaga, memelihara Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ayatnya insyaAllah kita baca barakallahu fikum pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.